Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, pemirsa senang sekali bisa ketemu lagi di pagi hari Senin ini di dalam acara Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, sekalipun mungkin daerah Jakarta dan sekitarnya kemarin bahkan semalam diguyur hujan yang cukup lebat. Mudah-mudahan tidak membuat kita semakin keenakan, tetapi ingat bahwa mudah-mudahan selalu kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Begitu juga salawat dan salam selalu kita curahkan karibaan Nabi pilihan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa dimanapun Anda, di Hikmah Pagi hari ini kita akan membahas sesuatu yang gaib tetapi kita imani, yaitu tentang masalah hari kiamat. Lebih tepatnya adalah tentang tanda-tanda kiamat. Apalagi beberapa waktu belakangan ini kita dihebohkan dengan sebuah film 2012 yang rupanya memunculkan banyak kontroversi serta adanya prediksi dari sebagian orang yang mengatakan bahwa kiamat akan terjadi pada tahun 2012. Apakah ini betul terjadi dan bagaimana pandangan Islam tentang masalah ini? Bersama kami hadir narasumber Bapak Ustadz Haji Abu Aqila. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz, sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Luar biasa. Dahsyat luar biasa Allahu Akbar, iya. Baik, dan kita akan membahas masalah ini karena ini menarik sekali supaya keimanan kita semakin tidak apa ya, tidak omong-ambing gitu. Apalagi mungkin anak-anak kita juga perlu mengetahui masalah ini ya Bu ya. Bersama kami ada juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Hijrah Cipondoh Indah Tangerang, pimpinan Ibu Sudarti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu sudah siap? Apa Bu, siap apa? Siap menghadapi kiamat. Baik, nanti ada pertanyaan juga dari ibu-ibu bersama Ustadz Abu Aqila. Silakan pemirsa, Anda juga kami ajak untuk selalu bisa bergabung sama kami di line telepon 5743476 bagi Anda yang berada di Jakarta, atau Anda yang di luar Jakarta ke 021 5743478. Baik Ustadz, tanda-tanda kiamat ini, karena kan sebetulnya kita juga agak ngeri ya. Aduh, bagaimana kiamat ini akan terjadi? Karena gambaran dalam Al-Quran, idza zulzilatil ardhu zilzalaha, bahwa bumi akan digoncangkan begitu dahsyatnya. Yang kemarin kita mengalami gempa aja luar biasa, banyak sekali dahsyatnya, kata Ibu, Allahu Akbar gitu kan. Yeah. Sampai sebagian masyarakat kita juga merasa bahwa apakah ini juga sudah merupakan bagian atau tanda-tanda dari kiamat? Silakan, Ustaz. Iya. A'udzu billahi samii'ul 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, juga oleh Imam Ahmad dan juga oleh Al-Baihaqi, ada 10 tanda-tanda kiamat. Jadi 10 tanda-tanda besar daripada kiamat itu. Tanda-tanda besar. Jadi ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Nah, 10 tanda-tanda besar itu antara lain adalah, yang pertama itu adalah munculnya ad-dukhan. Dukhan. Ya, jadi kabut tebal atau asap tebal. Nah, ini berarti akan muncul fenomena alam di mana kondisi bumi ini akan melemah, baik daya gravitasinya atau apapun. Jadi kondisi tata surya ini juga akan melemah. Kalau di dalam teori kegaiban, malaikat mulai satu persatu tidak memegang kendali ars. Masya Allah. Jadi sistem tata surya ini satu persatu malaikat itu pelan-pelan akan meninggalkan itu, sehingga terjadi kelemahan, sehingga nanti akan terjadi adanya asap tebal, di mana asap tebal ini menutupi bumi, jadi timbul gelapan, bahkan matahari sampai nggak kelihatan. Ya Allah. Jadi tidak hanya sebatas mendung atau awan, tetapi asap ini juga menimbulkan penyakit-penyakit. Ya Allah. Bahkan pada saat timbulnya asap tebal ini, Rasulullah menyampaikan nanti juga akan terjadi yang namanya hujan garam, hujan asam. Masya Allah. Nah, bayangkan saja, hujan air saja kebanjiran, yang meninggal sudah banyak, Betul. Yang sakit sudah banyak. Gimana kalau kemudian hujan asam? Pasti akan menimbulkan penyakit mata, menimbulkan penyakit kulit, ya kan? Banyak penyakit yang akan ditimbulkan itu. Kemudian apalagi hujan garam, ya kan? Banyakkan makan garam aja, hipertensi kita. Apalagi hujan garam, ya kan? Betul. Wah, udah, nggak kebayang itu. Berarti pada saat munculnya dukhon itu, munculnya asap tebal itu, akan terjadi timbulnya banyaknya penyakit. Penyakit yang kemudian disebabkan oleh karena ulah manusia itu sendiri. Dari ulah manusia itu sendiri menimbulkan adanya penyakit-penyakit itu. Karena Allah itu enggak maha sakit, jadi Allah itu tidak turunkan penyakit kepada seseorang sebenarnya. Penyakit itu ada karena dosa-dosa kita, ya, dari perbuatan manusia karena dosa-dosanya dan karena kesalahannya. Masyaallah. Salah makan bisa sakit kita. Iya, betul. Iya kan? Tapi enggak dosa kalau salah makan. Kecuali kalau makan yang haram baru dosa itu kan. Makan yang haram itu dosa juga menimbulkan penyakit. Nah, maka asal muasal daripada penyakit-penyakit yang akan timbul di dunia itu berasal dari orang kafir. Orang beriman itu enggak menyebabkan penyakit, Mbak Lili. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, makannya benar, ya kan? Ibadahnya benar, insya Allah kul-kul saja gitu. Justru yang bikin kita sakit itu karena kita udah gak benar. Maka awal dari segala penyakit, kalau kita lihat kaji tentang sejarah penyakit itu, semua berasal dari orang kafir. Dari orang kafir, orang musyrik, orang munafik, itu menimbulkan adanya penyakit. Karena ketidakteraturan, ya. Tidak mengikuti aturan Allah gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah munculnya binatang melata. Jadi nanti akan timbul binatang yang begitu banyak, misalnya belalang banyak gitu. Iya. Ya, kalau Jakarta diserang belalang yang jumlahnya miliaran belalang. Ya bingung orang mau nyetir mobil aja sudah bingung kan. Betul. Berarti luar biasa. Jalan apalagi jalan kaki. Begitu susahnya. Kalau sampai belalang itu datang berlebihan. Itu belum kemudian virus-virus, bakteri-bakteri yang akan turun. Nah, itu juga menimbulkan penyakit. Jadi akan menimbulkan masalah-masalah horizontal nantinya. Nah, kemudian yang ketiga itu akan muncul dajjal. Masyaallah. Dajjal ini si pembohong besar. Rasulullah menyampaikan jumlahnya kurang lebih nanti akan ada 30. Lalu semuanya mengatakan ana Rasulullah. Semua mengatakan aku adalah utusan Allah. Sekarang ini kan marak nih. Udah bikin website, bikin apa gitu ya. Bikin website, bikin apa saja. Nah, tujuannya untuk membuktikan bahwasanya dirinya adalah utusan Allah. Ada yang bilang saya sih bukan nabi tapi saya utusan Allah. Ada yang bilang saya nabi, saya bukan utusan Allah. Macam-macam lah. Itu menunjukkan ya. Itu menunjukkan bahwasanya itu palsu. Yaitu dajjal-dajjal. Itu dalam bentuk fisik berarti dajjal itu lahir. Nah, jadi ada dalam bentuk fisik, ada dalam bentuk sistem. Ya kan? Kalau sistem itu berarti matanya tertutup sebelah kanan, ya kan? Kemudian sebelah kirinya matanya terbuka. Nah, ini dajjal dalam bentuk sistem, artinya dia menegakkan sistem kebatilan. Jadi kalau produk-produk kebatilan itu di maintain sedemikian rupa, kita lihat kan bagaimana ya, bagaimana orang-orang kafir ini memanage produk kebatilan supaya menjadi sebuah kebaikan. Dan diminati banyak orang. Diminati gitu. Banyak orang. Jadi kalau seseorang kemudian memanage sebuah kebatilan sampai berhasil menarik massa begitu besar, itu pertanda bahwasanya orang itu berhasil masuk memasukkan orang banyak masuk neraka. Menciptakan dajjal menciptakan sistem dajjal, menegakkan sistem dajjal itu. Masya Allah. Itu luar biasa. Nah, kemudian dajjal yang besar ini, ya kan, dajjal besar itu adalah dalam bentuk nabi-nabi palsu itu. Di mana nanti akan muncul dajjal itu yang begitu perkasa. Jadi di tengah masyarakat yang nanti gandrung kepada hal yang bersifat magic, ya kan, sihir, ya kan. Sekarang kan sudah marak nih sihir-sihir kecil, ya kan. Orang kebal dibacok udah tampil di TV, ya kan. Orang bisa nebak-nebak tampil di TV, paranormal tampil di TV, ngobatin orang dari jarak jauh tampil di TV. Sekarang sudah marak nih sekarang yang kayak gitu. Itu sihir-sihir kecil masih. Masuk tanda-tanda. Nah, itu masuk tanda-tanda. Nanti akan timbul lagi yang luar biasa sihir itu akan dibawa oleh dajjal, di mana dajjal itu sampai dikatakan oleh Rasulullah yang terakhir nih ya, itu bisa menghidupkan orang mati. Masya Allah. Tapi ketika mati lagi dia gak bisa ngidupin lagi. Oh. Jadi pertama kali ada orang mati, dihidupin sama dia. Cuma satu kali aja? Nah, mungkin matinya itu kena sihir barangkali. Oh. Habis itu diobatin sama gitu. Ya. Oh, habis gitu. Diobatin sama tokohnya sihir kan. Di si Dajjal tuh. Mungkin begitu. Akhirnya itu kemudian sembuh, setelah itu mati beneran baru dia gak bisa. Jadi kalau yang mati beneran tetap gak bisa. Jadi mati fata morgana kalau orang bilang ada mati suri. Mati suri. Ya. Mati suri ya gak gitu. Bukan timun suri ya. Mati suri. Timun suri gitu. Mah enak ya Bu buat gitu. Es. Jadi apa itu namanya? Sekarang ini sudah mulai marah nih ya. Ya dulu kan ada seorang wanita ngaku sebagai nabi. Lalu kan masih. Juga meramal. Masih? Sekarang masih ngaku. Oh, nah untuk bilang mentali kalau begitu. Masih istiqomah. Jadi istiqomah dalam kebatilan. Iya. Nah, ngeramal kan, sudah meramal tentang masalah kiamat itu. Bahwasanya kiamat akan terjadi pada tanggal 9 bulan 9 tahun 1999. Sudah lewat, Ustaz. Sudah lewat. Mm-hmm. Semua rakyat Indonesia diperintahkan untuk mengungsi ke Bali. Waktu itu. Iya, betul. Enggak ada apa-apa tuh sampai sekarang. Mm-hmm. Ngeramal doang ini kan jadi. Ya namanya Dajjal ini kan memang ya kan, orang-orang seperti ini dia bertuhan kepada iblis. Iya. Yeah. Jadi agama-agama iblis yang diturunkan kepada orang-orang yang pendusta lagi banyak dosa, banyak menghayal. Masya Allah. Ya. Tadi Ustaz bilang ada 30 jenis Dajjal. Iya, 30 macamnya akan 30. Hmm. Jumlah yang mengaku ana Rasulullah itu akan ada 30. Ini udah berapa Bu? Kita hitung aja dulu. Pada zaman Nabi ada Musaylamah Al-Kadzdzab, iya. Ada Ibnu Sayyad, kemudian ada seorang wanita juga ngaku Nabi pada zaman Nabi sudah ada. Mungkin ada 3 atau 4 pada zaman Nabi. Pada zaman khalifahan, wallahu alam, saya kurang terus mengikuti sejarah tentang nabi-nabi palsu. Karena memang saya malas percaya dengan nabi palsu. Iya, walaupun sekarang banyak juga yang ngaku nabi, ngaku Rasulullah, enggak saya gubris kalau sekarang. Tidak menggoyahkan iman ya, Ustaz. Tidak menggoyahkan iman. Nah, semua mengatakan anak Rasulullah itu dia adalah utusan Allah, dan ya kebanyakan sih kitabnya nyontek. Iya. Nyontek Quran. Dia cuma ngapalin beberapa ayat Quran, dia pahami beberapa ayat Quran, lalu dia amalin, lalu kemudian dia punya kekuatan-kekuatan magic. Nah itu di hadapan para pengikutnya yang awam, waduh hebat tuh ya, dapat mukjizat gitu. Saya pernah diskusi ada seorang yang mengaku dirinya sebagai Rasulullah. Lalu kemudian pengikutnya ini datang kepada saya. Dimana bahwasanya waktu di sini? Waktu di Bekasi, jadi saya di Bengkel Rohani Bekasi ya. Nah, kemudian nah, ini yang aku ini dari Purwakarta ini, ngaku sebagai nabi. Jadi pas datang itu dia bilang, saya punya mukjizat gitu kan gitu. Keluarkan mukjizat kamu, saya bilang itu. Petikal, petikul, enggak keluar-keluar tuh mukjizatnya. Saya stres kali itu. Iya, begini, wah, katanya mau ngangkat saya gitu kan. Ya sudah angkat saja, kalau memang kamu Rasulullah, kamu punya mukjizat, sudah angkat saya pakai mukjizat kamu itu. Tapi kamu gak bakalan bisa karena kamu hanyalah pengikut setan. Saya bilang, wah marah dia. Saya bilang, nah kalau kamu Rasulullah jangan marah begitu dong. Harus sabar dong. Jadi saya tes memang. Kan kalau setan itu kalau dipancing itu kan biasanya emosional. Masih, ya kan? Jadi kalau yang emosi-emosi kan setan gitu kan. Betul. Jadi kita pancing saja. Akhirnya ketahuan bahwasanya memang ada setannya di dalam tubuhnya. Jadi dia menganut ilmu sesuatu gitu bisa aja. Ya dia ngamal-ngamalin. Jadi rata-rata amalan-amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi dalam waktu tertentu, dalam jumlah tertentu, mungkin dia juga bertapa selama 40 hari 40 malam, mungkin juga puasa apalah yang itu semua bid'ah-bid'ah itu menyebabkan orang itu bisa diprogram oleh setan. Lalu kedekatan dia merasa dekat dengan Allah kan dia rajin berzikir walaupun zikirnya itu salah. Bid'ah ya, zikir bid'ah. Dia merasa dekat dengan Allah. Tata gitu. Cara berzikirnya. Betul, salah, ya? Padahal salah. Metode zikirnya salah, akhirnya menyebabkan persepsi Tuhan yang salah. Betul. Yang datang setan. Iya. Bukan. Dia punya persepsi, oh nanti Allah itu kan datang dalam bentuk tulisan Allah bercahaya. Nah, kan Allah tidak pernah seperti itu. Ya Allah, bagaimana Allah bisa menampilkan dirinya pada saat zaman Nabi Musa pun luar biasa ya. Mati Nabi Musa. Mati baik. Dihidupkan kembali. Ini baru 3 nih Ustaz, tanda-tanda besarnya. Tapi kita sapa pemirsa dulu untuk bisa bergabung. Okay. Pemirsa, Anda kami undang untuk bisa berinteraksi bersama Ustaz kita hari ini, yaitu Ustaz Abu Aqilah, untuk membahas masalah tanda-tanda kiamat. bagian pertama. Insya Allah ada bagian yang kedua nantinya di episode mendatang. Silakan Anda bergabung di 574-3476 bagi Anda yang berada di Jakarta, atau Anda di luar Jakarta ke 021-574-3478. Baik, sebelum Ibu bertanya, apa kita mau langsungkan saja atau tiga dulu ini kita bahas? Nanti kita beri kesempatan kepada Ibu. Langsung nggak apa-apa, mau tanya silakan. Oh silakan, Ibu ada tiga poin dulu ini. Bahwa tanda-tanda kiamat itu munculnya adukhon, kabut yang tebal menutupi bumi karena malaikat tidak mau lagi bertugas ya. Iya, sudah enggan. Sudah enggan untuk bertugas mengatur tata alam surya, dan juga ada munculnya banyak binatang melata dan serta munculnya 30 jenis dajjal. Silakan Ibu. Sebutkan namanya Ibu siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uun Ismail dari Majelis Taklim Al-Hijrah. Pertanyaan saya Tat, sekarang kan lagi marak dalam film itu apa? 2012. Iya, 2012 ya. Kiamat. Sedang di film itu ada tiga orang selamat karena naik helikopter ya. Itu kan saya ditanya anak saya juga kurang paham karena saya juga belum melihat filmnya. Pertanyaan saya, dalam Al-Quran itu kan diterangkan bahwa gunung-gunung itu akan bertebaran seperti kapas. Mohon kejelasan lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada pemirsa yang sudah mau gabung kami, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak Hatibi ya? Iya, betul Pak. Ya, silakan Pak Hatibi dari Serang. Bapak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau kita bicaraan untuk mengenai kiamat ini baik. Jadi saya barangkali untuk semuanya juga yang merasa beragama sangat sekali mendekat yang namanya kematian itu. Oleh karena itu, tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai bahwa tanda-tanda daripada kiamat itu memang semenjak sekarang-sekarang ini kayaknya sudah mulai gitu Pak, proses untuk penghancuran daripada alam kita ini. Iya. Ya sedangkan kalau kita ingat kepada sejarah bahwa Nabi ditanya tentang masalah kiamat itu sudah menunjukkan atau dunia ini sudah tua gitu. Terus semenjak Nabi Muhammad, bahkan tuanya itu bukan separoh, sudah seperempatnya. Dari Nabi itu sampai ke sekarang ini kayaknya sudah ujung-ujungnya Pak. Oleh karena itu bagaimana Bapak-bapak, Ustadz-ustadz, Bapak-bapak Kiai, para ulama ini Pak, harusnya berdiri, harusnya muncul untuk segera menyadarkan kita yang sekarang ini memang sudah jauh dari kebenaran. Barangkali itu saja saran dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Dari Ibu Uum Ismail film 2012. Ya itu 2012 itu ramalan wong edan kalau saya bilang. Jadi kalau ramalan Ronggo Warsito masih agak sedikit masuk akal. Ini ramalan wong edan. Jadi itu hanya untuk nyari duit ramalan itu. Jadi nggak usah dipikirin, kalau anak kita nonton namanya juga film. Hiburan ya. Hiburan. Gitu. Jadi jangan dipercaya. Memang ini kerjaan Yahudi, salah satu kerjaan Yahudi. Mungkin pertama kali dia mau nantang kiamat. Nah, iya. Dia mau nantang Allah, kerjaan Yahudi kan begitu. Rasulullah pun gak tahu kapan datangnya hari kiamat. Iya kan, Nabi aja gak tahu kok dia udah ngerancang 2012. Alasannya ini prediksi dari suku Maya. Sukunya aja udah Maya. Maya gak jelas. Iya gak jelas kan. Jadi kalau suku Bayin. Sukunya suku Maya, udah gak jelas. Jadi saya termasuk orang yang mengharamkan untuk menonton film itu. Setuju dengan Majelis Ulama Indonesia mengharamkan nonton film itu karena memang tidak ada manfaat apapun, hanya akan mengkerdilkan mengkerdilkan keimanan kita. Kalau orang Islam yang nonton itu terkesan kok yang selamat bukan orang yang taat. Yang naik selamat helikopter itu mana? Naik helikopter. Kesannya kok helikopter hebat banget gitu. Padahal pada satu buru-buru helikopter bisa terbang. Karena kan terbangnya pesawat, terbangnya helikopter karena angin ditundukkan. Angin dikendalikan oleh para malaikat. Pada saat terjadinya kiamat, semua malaikat melepaskan atas perintah Allah. Bahkan ada kabut itu kan? Biarkan secara alami saja, iya. Biarkan secara alami sehingga tidak akan mungkin sebuah helikopter bisa terbang membawa penumpang. Menerawang pun susah. Lawang belum kiamat ya, helikopter pada jatuh. Gimana kiamat gitu loh. Nah, ini udah masuk akal yang kayak gitu enggak usah dipercaya, kita sampaikan aja kepada anak-anak kita lebih baik untuk tidak menonton film itu. Iya. Atau manfaatnya enggak ada gitu. Gitu. Ya menguntungkan pembuat film lah. Iya, paling iya. Tidak seperti itu ya. Itu promo gratis lah. Dia bikin kontroversial itu kan promo gratis. Iya. Kemudian mengenai dari Pak Imur juga tadi bahwa dikatakan ketika kiamat nanti gunung-gunung itu akan bertebaran seperti kapas. Oh iya, memang begitu yang terjadi. Jadi gunung-gunung akan berterbang satu ke, jadi tergulungkan itu. Bumi itu terjadi benturan antar planet itu kan. Sehingga tidak mungkin lagi itu si helikopter terbang, sangat tidak mungkin. Karena digulung. Karena helikopter ini kelempar batu aja jatuh kok. Pakai peluru cetis gitu aja dasnya goyang jatuh kok boro-boro mau ngelawan kiamat gitu loh. Jadi sangat tidak mungkin. Itu tadi yang saya katakan, itu tidak masuk akal. Ramalan-ramalan itu hanya menambah kita semakin dekat dengan Allah karena semakin tidak jelas. Insya Allah nanti tahun 2012 itu kiamat bagi orang-orang kafir. Kejayaan bagi orang beriman. Siapa tahu Yahudi mulai nungging ya, kan gitu. Jadi pada ya, sekarang begitu sombongnya Yahudi itu sehingga dia bisa merekayasa apapun juga melalui media dan lain sebagainya. Siapa tahu justru tahun 2012 awal kiamatnya mereka. Kita awal kejayaan umat Islam. Umat Amin insyaallah. Amin insyaallah. Iya. Kemudian Pak Hatibi dari Serang, ini mestinya saat-saat ini beliau mengatakan bahwa memang tanda-tandanya sejak zaman Rasulullah sudah ada ke kiamat itu. Dan saat ini mestinya para alim ulama atau kiai lebih berada di depan gitu untuk memberikan semacam satu pencerahan kepada seluruh umat. Betul, memang ya selama ini saya dengan teman-teman para da'i yang lain tentunya selalu mengingatkan supaya kita semua dekat dengan Allah. Jadi tidak ada yang kemudian menyeru supaya kita jauh sama Allah. Iya. Karena memang sebenarnya kiamat itu sudah dekat. Di Quran sudah dikatakan takunu qoriban. Itu sudah dekat. Kiamat itu sudah dekat. Ya Allah. Artinya kalau dekat menurut Allah itu mungkin menurut kita sih masih jauh. Ya jauhnya kita karena umur kita kan dibatasi. Tapi umur dunia itu seumur kita. Gitu loh. Dunia itu hanya seumur kita. Kita hidup di dunia 63 tahun ya itu umur dunia kita. Iya betul. Jadi jangan kemudian beranggapan bahwasanya dunia kita akan mengikuti umur dunia itu enggak. Tapi kita dunia akan mengikuti umur kita. Jadi sejauh mana kita hidup di dunia, seberapa lama, di situ kita hidup, di situ kemudian kita mati, disitulah batas hidup kita di dunia. Nah makanya harus ada kesadaran bahwasanya kalaupun kita tidak akan menemui kiamat kubro, ya kan, kiamat yang besar, tapi kita akan menemui kiamat sugro, kematian. Kematian itu dekat, kapanpun bisa terjadi. Tiba-tiba Orang naik ke lantai 17 terjun, teksek mati. Bisa. Ya sekarang lagi musim. Lagi musim begitu. Mati di mall ya. Dari di lantai terjun. Mungkin saking indahnya mall itu. Jadi dia kayaknya kalau lantainya empuk ya. Gitu. Ya. Kayaknya deket. Coba loncat gitu. Iya. Mati. Mati. Jadi. Nah kalau kiamat kecil aja tiba-tiba datangnya, apalagi kiamat besar kalau bisa. Kiamat besar prosesnya sunatullah. Jadi ada tanda-tanda yang harus diikuti dulu. Nabi kan. Kita terima dulu. Iya. Tanda-tanda yang harus diikuti nanti. Kita bahas. Ya, assalamualaikum. Suara air atau suara telepon ini ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Ibu dengan siapa dari mana? Dengan Ibu Eriani dari Flores. Dari Flores, alhamdulillah Ibu Eriani, silakan. Oh iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Flores? Aman, baik-baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Presidennya masih SBY kan? Iya benar, tentunya. Oh begini Ustaz, saya mungkin kalau tidak salah 3 minggu yang lalu TVRI ada menayangkan acara figura. Sudah acara apa namanya nih, Berita Nusantara Pagi itu. Iya. Di situ ada dia tayangkan acara kebudayaan dari Kabupaten Wayan Bali, NTB, Lombok, Lombok. Iya. Pertanyaannya ibu. Kata, oh iya. Saya rasa acaranya tuh sangat-sangat menyimpang dari ajaran agama Islam sebenarnya. Dia bilang lebaran. Ini masalah lebaran ini. Katanya lebaran adat, bukan lebaran agama, dia bilang. Pemuka-pemukanya memperlihatkan acara itu seperti sembahyangnya, Idul Fitrinya itu dia melakukan sholat itu sambil bergoyang-goyang seperti menari. Terus katanya itu memang bukan lebaran agama katanya. Lebaran ini adat. Lebaran adat katanya. Okay. Cuman rasanya kalau kaum muslimin semua menyaksikan acara tersebut, diam-diam saja seperti ulama-ulama, tidak ada yang apa, kayaknya kok gimana gitu. Baik. Lain sekali kita lihat acaranya begitu. Seperti enggak ada tuntutan atau apa. Malah ditayangkan lagi di televisi. Oke. Bagaimana itu? Ya, baik. Terima kasih Ibu Eriani. Iya, terima kasih atas infonya ya. Baik. Di belakang Ibu Reni, kami silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Haji Kodir, apa kabar? Alhamdulillah, Ibu Aja. Assalamualaikum, Pak Ustaz Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Kodir. Pembahasan hari kiamat ini. Ji, gimana kabarnya Ji? Alhamdulillah. Istri udah berapa Ji? Ah, biasa. Pak Ustaz. Ya. Ini masuk nggak dalam tanda-tanda bekal kiamat Pak Ustaz? Apa itu? Tanyakan. Oh. Bila mana Al-Quran sudah susah dicari atau didengarkan berkumandangnya. Oh. Kedua, para ulama dan para kiai sudah meninggalkan umatnya. Itu bagaimana tanda-tanda masuk nggak dengan tanda-tanda kiamat ini Pak Ustaz? Masuk, itu, masuk sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belakang Pak Haji Qadir, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa? Menarik sekali nih. Iya, dengan Bapak. Bapak siapa ini Pak? Dari Pak Dadang Cianjur. Pak Dadang Cianjur, silakan Pak. Iya. Begini singkat saja. Mohon diluruskan pola pandang saya. Saya sangat tidak setuju dengan adanya demo-demo menentang. Kenapa menentang film 2012? Toh ya film-film Yahudi yang lain itu banyak musuh semuanya. Seharusnya dikat aja, jangan ditonton Yahudi. Nah, soal ini Idul Fitri, Ustaz. Baik, Pak. Ini Idul Fitri. Kita harus stop aja umat muslim, jangan menonton film-film Yahudi yang memang menyimpang dari akidah itu, Ustaz. Yang kedua begini, menghadapi permasalahan kiamat itu hak seproses. Bahwa memang kiamat itu pasti terjadi dan kita mau masuk surga atau ke neraka itu prosesnya kiamat. Dan umat Islam gak udah usah sewot dalam artian tanda kutip. Di dalam Al-Quran itu udah hak. Kiamat itu udah hak. Cuma jadi permasalahan di dalam surat Al-Hajj aja, sesungguhnya azab Allah yang paling besar. Jadi kiamat itu kecil proses. Azab Allah nanti di akhirat. Nah, itu yang harus diluruskan kepada umat. Bahwa mereka harus takut azab Allah. Di dalam yakin kepada hari akhir. Bukan kepada kiamatnya itu. Nah itu menurut Ustaz bagaimana kalau salah mau diluruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadang. Ibu-ibu nanti dulu ya, kita bahas dulu yang dari Ibu Eriani dari Flores. Ini menyoroti tayangan di TV tentang adat kebiasaan dari sebuah daerah. Sholatnya sambil goyang-goyang. Tapi dibilang itu bukan keagamaan tapi budaya. Bagaimana Ustaz? Inilah kadang-kadang anehnya dunia TV kita. Itu sering menayangkan hal-hal yang kontroversial. Memang sengaja dicari mungkin untuk menimbulkan dilema di masyarakat, untuk mengukur ratingnya sejauh mana yang nonton banyak atau tidak. Sehingga yang kadang-kadang aneh justru diminati oleh masyarakat kita. Nah, karena saya juga enggak melihat seperti apa acara itu dan memang jarang sekali saya melihat TV. Sehingga kalau ulama banyak yang enggak komentar karena mungkin enggak melihat. Bisa jadi. Nah, mungkin informasi ini paling tidak memberikan gambaran kepada kita. Ya, mohonlah kepada dunia TV itu supaya hal-hal yang bersifat kontroversi dan hanya diikuti oleh mungkin beberapa gelintir orang lah, itu jangan terlalu diekspos. Lebih bagus kita mengikuti sesuatu yang besar, ada manfaatnya. Atau paling tidak sebelum ditayangkan konsultasi dulu barangkali. Nah, betul. Jadi di dunia TV harus ada majelis syura barangkali. Betul. Ini layak enggak untuk ditayangkan secara akidah ini? Karena kan setiap perbuatan ini kan ibadah. Betul. Setiap pekerjaan adalah ibadah kepada Allah, sehingga nanti akan dipertanggungjawabkan di mata Allah. Sehingga kalau kita menayangkan hal yang kemudian akan Memunculkan pertentangan dalam akidah, menimbulkan konflik dan lain sebagainya, walaupun informasi yang harus kita ketahui, tapi tidak harus melalui dunia TV. Betul. Barangkali mungkin bisa jadi melalui media-media cetak aja, sehingga jangkauannya tidak terlalu luas. Akhirnya kan orang akan menjadi sebuah pembenaran. Betul. Itu aja ditayangin kok. Apalagi ajaran saya yang masih nyebut-nyebut nama Nabi Muhammad misalnya. Betul. Gitu. Jadi bisa jadi sebuah pengakuan sudah. Pengakuan. Ketika ada yang lebih jelek, dia expose lalu nggak ada tanggapan apa-apa dari masyarakat. Tapi pengakuan sudah. Itu akan membuat orang yang salah, kemudian dia sudah punya pengikut, dia akan merasa benar. Betul. Apalagi dan itu bahaya. Di TV, iya. Nasional lagi. Betul. Baik, dari Pak Haji Kadir di Tanjung Priok, ini tanda-tanda seperti azan sudah tidak lagi diperdengarkan, kemudian ulama sudah meninggalkan umatnya. Iya, pertanyaannya kan masuk atau tidak? Masuk. Saya bilang masuk. Masuk. Selesai ya. Betul. Pokoknya itu masuk, Ji. Tanda-tanda tuh ya. Tanda-tanda kiamat. Ya Allah, jangan sampai deh ulama ninggalin umat, biarpun umatnya sebegitu ngeselinnya gitu. Iya. Sepertinya meninggalkan ini bukan berarti umat ditinggalkan serta-merta begitu. Jadi begini, maksudnya meninggalkan ulama, meninggalkan umat itu, ulama hanya menjadikan umat itu sebagai objek. Gitu loh, sebagai objek untuk mencari popularitas atau mencari uang. Masya Allah, na'udzubillah. Jadi dia begitu hebat berceramah di depan umat, tetapi sudah ada target-target ekonomi atau target politik. Itu ditinggalkan berarti. Dia banyak tapi hanya target politik. Umat dikumpulkan begitu banyak hanya target ekonomi. Nah, ini berarti ulama seperti sudah meninggalkan umatnya. Mungkin fisiknya bersama umat, tetapi betul, jauh tapi di dalamnya, sebenarnya dia tidak bersama dengan umat. Menjadikan umat sebagai objek saja. Objek saja, ya, bahkan Allah. Sebagai Ustaz enggak kan? Insya Allah. Amin, insya Allah. Kita berdoa yang, kalaupun ada, berdoa kepada ustadz yang lain supaya kembali, kalaupun sudah begitu, sudah menjadikan umat sebagai objek saja, tidak untuk diselamatkan, hanya sebatas untuk mencari popularitas, kemudian mencari di situ ya mungkin muatan politik, muatan ekonomi dan lain sebagainya. Ya kita berdoa supaya itu bisa ditinggalkan, sehingga kita betul-betul pure ngajarin kepada umat ini supaya paham Quran dan Sunnah, supaya kemudian mereka menuju kepada jalan keselamatan, pada siratul mustaqim. Dari Pak Dadang di Cianjur, sangat tidak setuju jika lo hanya sekedar demo-demo 2012 ya langsung aja boikot, tidak menonton, kemudian menghadapi kiamat. Jangan kiamat yang ditakutkan, tapi proses setelah kiamat itu azab Allah yang jauh lebih pedih sesungguhnya, karena itu sudah timbangan personal kan. Pemahaman saya pikir nggak salah ya, karena memang kan orang ini berbeda-beda dalam memahami suatu dalam merespon suatu masalah gitu ya. Demo barangkali itu juga penting karena termasuk tanhanil fahsya iwal mungkar. Itu termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi yang demo dia bisa menekan kebijakan pemerintah. Kalau gak ada yang demo, pemerintah kan tenang-tenang saja. Ini ada masalah, mungkin Departemen Agama juga gak tahu, MUI juga gak tahu kalau gak ada demo. Ini kok ada demo 2012 supaya tidak ditonton. Nah mereka karena gak sempat nonton, ulama ini gak sempat nonton, seperti saya aja gak sempat nonton. Kalau gak ada demo, sama saya juga usah. Betul kan? Kalau gak ada demo kita gak tahu. Oh baru setelah itu kita cari informasi di media. Oh begini, oh betul, berarti silakan demo. Jadi artinya itu adalah umat yang responsif. Tapi ada yang beranggapan gini, Ustaz, mohon maaf, ada sebagian yang mungkin orang Islam juga sudah menonton. Terang saya juga memang belum, cuma dengar-dengar informasi bahwa dibilang jadul ya terserah deh. Betul. Dia bilang kalau kita menonton justru malah bisa menambah kuat keyakinan bahwa semakin dekat kepada Allah, bahwa ngeri ngelihat film itu pada akhirnya jadi dekat sama Allah. Apa itu? Ya, tapi ada beberapa ending yang bermasalah itu. Oh. Endingnya itu justru orang kafir itu yang selamat. Ya. Nah, itu masalahnya. Jadi ada, kalau Dr. Din Samsudin memberikan komentar endingnya itu yang harus dianu, karena endingnya itu justru yang selamat orang kafir gitu loh. Jadi bukan orang beriman. Gitu. Jadi hanya di situ ada gambaran tentang ini katanya ya, ya. Ada gambaran tentang Masjidil Haram dan tapi enggak terlalu fokus ya. Tapi menunjukkan bahwasanya di sana pun akan terjadi kerusakan, akan hancuran gitu. Tapi justru malah ya karena yang buat film orang mereka ya akhirnya yang selamat mereka lah, wajar itu ya. Iya makanya itu. Kalau yang buat orang kita yang selamat orang kita gitu. Tapi harusnya kan dia mengambil apa namanya jangan, namanya membuat betul, film harus dia ya objektif dan sebagainya itu kan penting ini kan akan ditonton oleh masyarakat yang begitu macam gitu. Baik, mudah-mudahan ini dari kita umat Islam semakin menguatkan iman gitu ya. Ini ya, tentunya mungkin seperti yang mengenai azab takut. Iya, kita memang wajib takut. Itu lebih harus kita takuti gitu. Takut kepada, tapi beribadah jangan karena takut pada azab, tapi karena Allah saja. Karena kalau kita hanya takut kepada azab, maka belum ikhlas ibadahnya. Iya kan? Takut masuk neraka itu belum ikhlas, walaupun itu bagian dari tingkatan keimanan seseorang. Tetapi kalau mau betul-betul itu ya ibadah itu karena Allah, lakukan karena Allah, insya Allah akan terhindar dari azab api neraka. Kalau karena Allah, apapun yang kita lakukan kalau karena Allah itu dinilai oleh Allah. Tapi kalau hanya takut, misalnya orang baca Quran takut sama setan, ya itu nggak boleh. Itu nggak, itu bisa syirik gitu, ya. Takut sama azab itu bisa syirik. Karena kalau kemudian ada suatu pendapat bahwasanya azab Allah itu nggak ada, dia nggak jadi beribadah dong. Bisa oh ternyata nggak ada azab, teman saya berbuat maksiat nggak diazab-azab. Akhirnya pikiran rasional timbul, wah kalau begitu saya juga mau maksiat aja deh. Buktinya azab nggak turun-turun gitu loh. Berarti lillah harus, nah harus lillah. Jadi bukan karena takut pada azab, takut neraka, bukan itu beribadah itu. Itu apa itu namanya, dalam rangka memberitahukan, Allah memberitahukan kepada kita bahwasanya dampak dari orang melakukan dosa ke depan akan seperti ini. Ya, ada konsekuensi hukuman. Konsekuensi, pokoknya segala sesuatu itu ada konsekuensi hukumnya gitu loh. Baik, kita break dulu, sampai kita balik lagi. Pemirsa dimanapun Anda tetap bersama kami, dan Anda masih juga kami undang untuk bisa bergabung di 5743476 atau 0215743478 masih mengenai masalah tanda-tanda kiamat. Selepas yang berikut kami akan kembali. Pemirsa kembali lagi bersama kami dalam program Hikmah Pagi, yang pagi ini kita membahas tentang masalah tanda-tanda kiamat bagian pertama bersama Ustadz Abu Aqilah. Tadi sudah ada 3 poin tanda-tanda kiamat besar, yaitu munculnya ad-duhon atau kabut yang begitu tebal sehingga menutupi bumi, kemudian munculnya banyak sekali binatang melata, serta munculnya juga dajjal yang jenisnya macamnya ada 30. Masya Allah. Ini Ustaz, kalau ad-duhon atau kabut ini, malaikat sudah enggan lagi untuk bekerja mengatur tata alam surya. Bukan enggan ya, memang Allah sudah memerintahkan dia untuk berhenti. Untuk berhenti, untuk tidak bekerja sesuai dengan, kan malaikat ini kan bekerja pada satu pada satu spesialisasi. Sehingga kalau dia megang ars terus mengendalikan tata surya ini. Seluruh alam dia kendalikan. Kalau peniup sangkakala ya dia hanya niup sangkakala. Kayak gitu. Jadi dia tidak akan melakukan pekerjaan yang lain tanpa perintah Allah. Jadi ada spesialisasi ini. Maka spesialisasi di tata surya, sebagian oleh Allah diperintahkan udah lepaskan, sebagian lepaskan. Nah, secara sunatullah juga sudah terjadi kelemahan-kelemahan pada gravitasi bumi, ya, kemudian pada tata surya dan lain sebagainya. Pada sistem tata surya itu sudah terjadi kelemahan-kelemahan, sehingga kemampuan masing-masing planet untuk menjaga dirinya sendiri, ya, karena malaikatnya sudah pada pergi. Pada saat itulah kemudian akan timbul asap tebal, ya kan, akan timbul banyak penyakit, ya kan, alam yang tidak, iya, yang nggak karuan itu. Maka pada titik akhirnya ketika semua malaikat sudah melepaskan semua, ya kan, terjadi benturan antar planet itu, maka pada saat itu terjadi kiamat. Baik, silakan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa, dari mana? Dengan Izi. Dari Aceh. Pak siapa? Izi. Pak Widi dari Aceh. Mohon maaf kalau saya salah nyebutin apa. Silakan Pak. Saya mau tanya, kalau tanda-tanda kiamat antara anak dengan orang tua gimana? Atau sebaliknya? Iya. Ada lagi, Pak? Persis. Ada. Baik. Berikutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan ibu siapa, dari mana ibu? Dengan Ibu Raharjo di Bekasi, Mbak. Bu Raharjo, silakan. Di Bekasi ya, Bu. Saya baru saja bergabung ya. Tadi Ustaz mengatakan bahwa jangan kita melakukan ibadah itu hanya karena ajat Allah ya. Tapi lantas bagaimana dengan apa yang sering saya lakukan? Ketika saya mengingatkan anak saya untuk sholat dan tidak segera dikerjakan, saya mengatakan, apakah kamu tuh gak takut azabnya Allah akibat meninggalkan sholat itu akan begini gitu. Nah, itu gimana Ustaz, apa yang dengan apa yang saya lakukan itu? Ya, terima baik. Kasih. Ya, terima kasih Ibu Raharjo. Ibu-ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudarti dari Madrasah Ta'lim Al-Hijrah Cipondo Indah, Tangerang. Oh, ini Bu pimpinannya ya. Silakan Bu. Tadi ada tanda-tanda kiamat ya, mengatakan bahwa ada apa namanya, Dajjal yang menyatakan bahwa dirinya Rasulullah. Iya, dirinya Rasulullah. Nah, sebagai umat Islam yang beriman, agar terjaga keimanannya, bagaimana cara-cara yang terbaik menghadapi orang-orang yang mengaku Nabi? Ya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, karena memang tidak sedikit orang yang terpengaruh dengan apa namanya, provokasinya mengaku sebagai Nabi. Dari Aceh dulu, kalau tidak salah Pak Widi, tanda-tanda kiamat antara orang tua dengan anak bagaimana? Hubungan orang tua dengan anak apa bisa mengalami pada saat kiamat, terjadinya kiamat tadi? Maksudnya pada saat terjadinya kiamat, bagaimana hubungan antara anak dengan orang tua. Tuanya? Ya, tentunya sudah tidak bisa saling tolong-menolong. Jadi semua, iya, bahkan di dalam hadis diterangkan oleh Rasulullah, hatta seorang ibu yang sedang mengandung saja sudah tidak peduli dengan kandungannya. Iya, betul. Sehingga keluar, keluar sendiri saja, lalu dia lari, berlarian, anaknya sudah ditinggalkan begitu saja. Ya Allah. Jadi artinya pada saat itu semua berusaha untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Dan jangan salah, pada saat terjadinya kiamat besar, ya, itu tidak ada satupun orang muslim. Jadi pada akhir zaman nanti semua orang itu sudah kufur. Semua orang itu akan kembali pada agama-agama tradisi, yaitu syirik. Orang-orang Quraisy, orang-orang Arab, ya kan, akan kembali kepada Lata dan Uzza. Kemudian Masjidil Haram tidak lagi jadi Ka'bah tidak lagi jadikan kiblat. Di situ ditaruh lagi Lata dan Uzza. Lalu mereka menyembah kembali pada zaman jahiliyah. Kemudian apa itu, satu laki-laki dibanding dengan 50 wanita. Bahkan kata Rasulullah, mungkin dalam agak sedikit, mungkin agak sedikit vulgar gitu ya, pada saat itu akan terlihat bagaimana seseorang itu melakukan hubungan suami istri di jalan-jalan itu sudah biasa. Astagfirullah. Jadi wanita-wanita itu berlarian hanya mencari laki-laki. Astagfirullah. Mahal sekali laki-laki pada saat itu. Na'udzubillah. Sekarang aja 1 banding 5 kan sudah. Itu. Poligami. Kemudian selanjutnya dari Ibu Raharjo, itu bagaimana kalau kita mengingatkan kepada anak? Saya juga sering kita takut diajar sama Allah kalau nggak sholat gitu. Pada awalnya boleh-boleh saja, itu kan bagian proses, dari proses pendidikan tauhid. Bahwasanya kalau kamu nggak sholat nanti akan ada siksa, di neraka nanti begini dan sebagainya, gitu. Diberitahukan, itu kan pemberitahuan. Tapi jangan membiasakan memancing ibadahnya anak itu karena ditakut-takuti. Jangan. Tapi harus kesadaran. Kita harus pandai, harus cerdas mendidik anak kita dengan kesadarannya, bahwasanya kita upayakan bagaimana supaya anak itu nanti merasa membutuhkan Allah, bukan karena takut. Bukan karena takut kepada azabnya, tapi takut kepada Allah gitu loh. Yang boleh ditakuti, orang bertakwa itu hanya Allah. Nah, kalau udah takut kepada Allah, otomatis dia akan terhindar dari azab-azabnya. Pasti dia akan dekat sama Allah. Jadi proses tauhid ini yang harus kita tekankan. Jadi jangan dampaknya dulu. Kadang-kadang kan kita sering karena untuk menyimpulkan permasalahan ke anak, awas kamu jangan ke situ, di situ ada setan loh, akan menakut-nakuti. Padahal sebenarnya setan bukan sosok yang menakutkan. Itu bisa kita lawan. Jadi kita juga, neraka itu bukan sesuatu yang menakutkan sebenarnya, karena itu ditakuti oleh karena orang itu banyak dosa. Tapi kalau orang beriman enggak takut masuk neraka karena enggak bakalan masuk neraka gitu loh. Betul. Jadi jangan karena dekat dengan Allah. Betul, gitu. Karena dekat sama Allah itu. Jadi proses pembinaan tauhid itu yang harus diutamakan. Jadi jangan sampai anak itu hanya sekedar ditakuti. Kalau kemudian nanti tekanan kita untuk menakut-nakuti anak itu ternyata tidak terbukti dalam masa dia hidup, anak itu enggak akan dekat sama Allah. Akhirnya dia enggak akan beribadah. Berapa banyak anak yang waktu kecil rajin sholat, setelah dia dewasa dia melupakan sholat, memudahkan sekali untuk lupa sholat. Betul. Karena apa? Awalnya ditakut-takuti. Bukan kesadaran bagaimana dia sholat, kebutuhan dia tentang sholat, apa manfaat sholat, kayak gitu. Berarti ini proses dan jangan berkelanjutan. Jangan berkelanjutan, itu proses saja, proses awal untuk mendidik anak. Ya. Ibu Sudarti, bagaimana cara sikap kita untuk bisa menghadapi orang-orang yang mengaku nabi? Iya, kita harus tahu tentang masalah risalah-risalah kenabian itu. Kita juga harus tahu bagaimana Rasulullah SAW memberitahukan, ya kan? Ini kan prediksi Nabi. Iya. Ternyata jadi kenyataan, Bu. Bahwasanya nanti akan turun nabi-nabi palsu, menyatakan dirinya Rasulullah. Ternyata betul toh. Nah, berarti tetap di sini yang hebat adalah Nabi Muhammad. Iya. Mereka adalah hasil daripada prediksi Nabi itu. Bahwasanya Allah itu berpihak kepada Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Iya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu menjaga apa yang diajarkan oleh Nabi. Maka ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Maka jagalah apa yang diajarkan Nabi itu. Jadi kalau kita berpegang teguh kepada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, aman insyaallah. Jadi kita begitu saja ada orang ngaku nabi, ngajarin apa saja, itu dajjal. Itu aja. Pembohong besar. Karena kita udah tahu duluan gitu loh. Kalau kita belum tahu, nah baru kemudian mungkin wah kok hebat banget ya. Kok ternyata bisa mendatangkan uang gaib. Oh, nabi palsu itu pokoknya yang palsu-palsu gitu. Kalau uang gaib berarti enggak bisa dibelanjain, Bu. Betul. Nah, Ustaz mungkin kan tadi kata Ustaz ada 10 tanda-tanda besar. Kita baru sampai kepada 3. Secara ini aja poin-poinnya saja, nanti kita lanjutkan pada episode berikut. Betul. Yang kemudian yang keempat itu adalah turunnya Isa putra Maryam. Jadi nanti Isa putra Maryam juga akan turun. Nanti saya sampaikan tentang bagaimana pendapat Injil Barnabas tentang turunnya Isa, tentang disalibnya Yesus Kristus, siapa Yesus Kristus dan sebagainya. Itu ada di dalam Injil. Kemudian juga bagaimana Isa akan turun nanti ke bumi lagi, kemudian akan menikah. Itu juga nanti ada penjelasannya. Mudah-mudahan itu anaknya cucu-cucu Mbak Lili dapat. Iya kan? Akan menikah. Lalu kemudian setelah itu terbit matahari dari barat. Ya Allah. Nah, ini Bu mulai apa itu yang memegang kendali. Iya, betul. Malaikat udah enggak memegang matahari nih. Matahari udah semaunya. Terbit dari mana aja deh terserah gitu. Lalu kemudian ada khusuf. Itu bisa jadi gerhana atau suatu gejolak atau gempa. Itu di timur dulu terjadi gempa. Mulai sekarang kan di bagian timur itu, dunia belahan timur itu mulai terjadi gempa. Itu akan terjadi penyusutan bumi. Karena lempengan-lempengan di dalam bumi itu mulai pecah, mungkin karena sudah zat-zat tertentu sudah mulai diambil, zat besinya diambil, timah, minyak bumi diambil. Bumi mulai mengkerut. Ya kalau tubuh kita disedot terus kan lama-lama mengkerut juga. Baik, itu Ustaz, habis waktunya. Nanti di episode berikut deh, mudah-mudahan kita bahas. Ini masih ada 7 lagi, Ibu, ya, yang belum dibahas. 3 pun sebetulnya juga masih panjang nih, tapi kita akhiri dulu, nanti kita lanjutkan. Terima kasih, Ustaz, sampai ketemu. Ibu-ibu, terima kasih, nanti kita ketemu lagi ya. Pemirsa, dimanapun Anda, demikianlah, mungkin baru sebagian kecil dari tanda-tanda yang disampaikan tadi. Baru sebagian ada 3, sementara tanda-tanda dalam banyak buku ataupun dalam Al-Quran diisyaratkan ada 10 tanda besar kiamat yang akan terjadi. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan keimanan kita semakin kuat kepada Allah, sehingga rasa dekat kita kepada Allah semakin besar, dan akhirnya implikasinya kepada amaliah kita semakin ditingkatkan. Mudah-mudahan menebarkan kedamaian, menebarkan salam di sekitar kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala hilaf. Sampai jumpa. Ila liqa fi amanillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.